Jang. Tereh, bunyi ase dulu. Biji sepuh kapungkur ucu. Dina jaman karuhun baheula ieu jaman teh mun dibandingkeun jeung poe teh geus magrib cu. Komo ayeuna meureun hujan geus reureupan. Ngaran-ngaranan reureupan teh bungbeung jelema teh kaitu ka dieunangan obor. Tapi deui leuwih salahna teh ai obor geus pangih jeung seuneuna anu dipencerong teh ngan seuneuna. Lain ngagunakeun caangna. Atuh puguh we kalah beuki silo cuh. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong ujar. Hartina ulah pengas di jalan etaran satan teujak. Urang ngareuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh gunung oge baka disahanapkeun memuncangan. Taliti jeung ati-ati. Waspada jeung permana tinggal. Anu sok kecuas kecewis kana batin urang ti golongan manusia jeung ti golongan jin. Waspada jeung permana tinggal. Semar semar ya winangun semar semar ya winangun semar kuncung dan narulung siti bentar kang puputra ya kang puputra ya kang puputra abong kena hariring lain ukuring ya cu haleuang lain urang tapi hariring nu maha weuning haleuang nu maha weunang ceuk hariring alok bieu ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri. Oh, eta cu. Di mana jati dirina manusia geus kapanggih? Moal gugulawat kaitu ka dieu nya ujang. Lumatak usahakeun ikhtiar mah terus teu hasil ayeuna isukan. Teu hasil isukan pangeto. Cenah teu hasil keneh atuh da biasa di dunya mah pasang surut tapi lamun berusaha terus hartina luar biasa da satiap-tiap urang ngabogaan paniatan anu hade tujuan anu hade pasti ngaliwatan gogodana. Ngancing inget setiap kurang pangih jeng nanyak pasti baka pangih jeng mudun. Oh, ya ucu. Tadi dia mureun pangna diayakeun kecap sobar teh ucu. Aing ngaran-ngaran sabar teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongkol. Digebuk kudu murungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun kana sagarupa pasualan anu sakira na bakal ngarugikeun ka diri kabalarea beh dituna ka nagara. Ya cuk. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kalayan kodrat irodatna Allah Subhanahu wa taala. Kalayan pitulung anjeuna, kalayan rahmat anjeuna. Urang sadayana dina wengi ieu tiasa ditepungkeun lawung diamperkeun jonghok dipatepangkeun rarai sareng sepuh anom jeung istri masyarakat Subang sabudeureunana. Malihan aya nu ti Bandung, nu ti Purwakarta, nu ti Sumedang. Di luar Subang oge salaleuseur anu sarumping nya cuk. Di lapang Pemda Kabupaten Subang ieu ujar. Pokana kula warga besar Kabupaten Subang dina raraga Milangkala Kabupaten Subang anu ka 60 Dirgahayu Subang ucuk. Motona nyaeta gotong royong teh nya cuk. Hah? Subang maju, Subang gotong royong. Anu dina waktos ayeuna sasat kula warga besar Pemda Kabupaten Subang ieu ngahibur warga masyarakat sabudeureunana nganuhunkeun ka wargana ti Bapak Bupati. Wireh ku ayana gawe babarengan paheuyeuk-keuyeuk leungeun paantay-antay tangan gotong royong tea Subang loba anu ngawujud naon rupaha cita-citana nya ujug. Oh, kitu cuk. Da teu diaku geuning ku Bapak Bupati oge yen ieu teh meunang Bapak Bupati wungkul tapi ieu teh ku gawe bareng. Gotong royong babarengan ih dan yakitu teh ada mau bisa gelar kieu upami tanpa bantosan ti sadayana pihak jauh-jauh. Hah? Numawi hayu urang sasarengan paheuyeuk-keuyeuk leungeun paantay-antay tangan ulah rek pakia-kia ulah rek aing-aingan pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea nya jung. Oh. Ya. Tah kitu rupina ti ua ngadoa ti kawit Bapak Bupati dugi ka sadayana we kula warga besar Pemda daerah tingkat 2 Kabupaten Subang. Oge ka warga masyarakat sabudeureunana cing paranjang Yuswa jeung cing Arageung milih. Amin. Hah? Ua masih keneh kaagehan tahun ieu dulu masih keneh bisa ngagejerak sanajan bari jeung loba karasa awak teh cuk. Hah? Cing ua teh menta lagu cuk. Ka Neng Nunung Nurmalasari kitu ua panglagukeun anu nikmat teh kadengena lagu kolot mah cuk. Cing kira-kira na ceuk silaing anak. Anu dihaleangkeun ku Neng Nunung lagu naon nu ngeuna? Ari jatapi mah aya patulapan dari dina lagu Nikmat Duriat. Nikmat Duriat tuh. Ye. Mudah-mudahan masyarakat Subang teh cing gede duriat ti ka Bapak Bupati teh nya cuk. Oh. Panjang yuswana panjang jabatanana. Yeah.